A dibaca fathah. Dikiaskan dengan adat murakab. Yang sama-sama mabni fathah. Samakan dengan atau dikiaskan dengan apa ini? Adat murakab. Yang sama-sama kami berkata. Contoh. La Rasulullah Jamilah Jalisun. Tidak ada laki-laki yang ganteng yang tutup. Atau laki-laki yang ganteng itu tidak ada yang tutup. Seperti yang tutup tidak ada yang ganteng. Laki-laki yang ganteng itu tidak ada yang